Lihatkah aku bujang pasir, sembilu hisap di jemari. Setiap ku peluk dan menangisi hijau pucatnya cemara. Suka bertanya pada musim kering.